bid'ah dalam perkara khilafiah ni satu benda. Boleh tak bid'ah dalam masalah khilafiah? Boleh tak membid'ahkan orang dalam masalah khilafiah? Ada yang kata tak boleh membid'ahkan orang. Yang tu yang ramai yang tak dapat tauliah tu. Sebab membid'ahkan masalah khilafiah. Kalau tanya saya, saya kata kita tak boleh nak buat satu kaedah umum. Tak boleh bid'ah dalam masalah khilafiah. Tak boleh. Kita tak boleh buat kaedah macam tu. Kita kena tengok case by case. Ada benda bid'ah khilafiah yang memang tidak boleh dibid'ahkan. Ya, betul. Tapi ada benda yang ulama' khilaf. Ulama' ni kata bid'ah, ulama' ni kata tak bid'ah. So, dalam bab membid'ahkan amalan pun ada khilaf. Nanti kita tengok. Saya tunjuk. Dalam bab khilafiah, yang mana dalilnya tidak begitu jelas, dalil zanni dari sudut dalalah, ya, kita tidak boleh membid'ahkan. Contoh, bab baca, imam makmum baca fatihah di belakang imam. Nak baca ke tak nak baca? Ada mazhab kata baca, ada mazhab kata tak baca. So, tidak boleh membid'ahkan kerana dalilnya bercanggah-canggah. Masing-masing ada pegangan masing-masing. Ha? Tapi ada bab yang mana ulama' berbeza pendapat. Mazhab ni kata benda ni bid'ah, mazhab ni kata benda ni tak bid'ah. Bahkan tengok apa kata Is bin Abdis Salam. وَقَدْ يُخْتَلَفُ فِي بَعْدِ ذَلِكَ فَيَجْعَلُهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْبِدْعِ الْمَكْرُوهَ وَيَجْعَلُهُ آخَرُونَ مِنَ السُنَّنِ الْمَفْعُولَ عَلَىٰ أَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بَعْدَهُ وَذَلِكَ كَالِاسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالْبَسْمَلَةِ. Ada bab bid'ah yang dipercanggahi oleh ulama. Sebahagian ulama mengatakan ia bid'ah yang makruh, manakala sebahagian yang lain mengatakan ia adalah sunnah. Ada ulama yang bid'ahkan benda yang dianggap sunnah oleh mazhab lain. Relax aja. Tak ada pun istilah Wahabi keluar. Contoh, saya bagi contoh. Yang ni disebut oleh Al-Is bin Abdul Salam, ulama Syafi'i. Dia kata, contohnya macam baca bismillah dalam salat. Kita mazhab Syafi'i baca bismillah lah. Baca bismillah kuat lagi. Kalau salat jahriyah kan. Majoriti ulama' kata baca, kalau solat kuat tu baca pelan. Syafi'i baca kuat, majoriti baca pelan. Maliki makruh baca. Makruh je. Maksud kalau tak baca dapat pahala. Siapa berani kata Maliki Wahabi? Taklah. So, dia orang berbeza pendapat dalam masalah ni kerana dalil berbeza-beza. So, ijtihad berbeza-beza. Contoh khilaf dalam hukum bid'ah. Contoh bila khilaf. Ni, salam jama'i lepas solat. Zaman dulu bincang dah. Salam jama'i. So, lepas solat jemaah, salam ramai-ramai. Kita buat kan? Sebahagian masjid lah. Siap selawat lagi kan? Salam. Zaman dulu dia buat lepas maghrib, lepas subuh dan asar. Dia orang buat lepas subuh dan asar. Kenapa lepas subuh dan asar? Sebab waktu tu tak ada salat ba'diyah. So, dia orang lepas zikir, terus bangun, terus salam ramai-ramai. Zaman kita, setiap waktu buat. Kan? Adalah sebahagian tempat yang setiap waktu buat. Benda ni tak dibuat di zaman Nabi. Itu disepakat. Tapi apa hukumnya? Khilaf. Sebahagian ulama' mengatakan harus. Siapa kata harus? Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam majmuk dia kata tak apa. Sebab? Sebab dia kata salam ni bukan salah. Salam je lah. Kan Nabi kata boleh salam. Al-Iz bin Abdis Salam dalam Qawaidul Ahkam dia kata harus. Tapi dalam fatwa dia kata bid'ah. Saya tak tahu, ini orang-orang kena kaji. Sebab ada perbezaan pandangan dia dalam dua isu ni. Yang mana satu dulu, yang mana satu kemudian, saya tak tahu. Kena kaji orang yang pakar dalam bidang syariah, kena kaji lah. Baik. Tapi ramai di kalangan ulama' yang kata bid'ah. Bid'ah yang tercela. Ay, takkan salam pun tercela. Kita bincang tadi, solat pun ada yang tercela. Apatah lagi salam. Siapa yang kata tercela? Dia kata dilarang. Antara ulama' yang berpegang dengan pendapat ni, Asy-Syatibi. Ibn al-Hajj al-Maliki, al-Munawi, Mulla Ali al-Qari, Ibn Hajar juga cenderung pada pendapat ni. Dia tak sebut disokong, tapi nampak ayat macam cenderung. Sebab apa mereka kata begitu? Dalil mereka ialah ia tidak pernah dilakukan di zaman salaf, dan amalan ini juga dilakukan secara berterusan. Ia akan mengelirukan orang awam dengan anggapan salam jama'i selepas salat mempunyai fadilat yang khusus. Bahkan hari ini kalau ada yang tak pergi salam, orang pandang apa dia? Sombong. Sedangkan dia nak duduk, nak zikir lagi. Pasal apa kita nak pergi paksa dia untuk tawaf masjid tu? Ini masalah kita. Masalah umat Melayu yang kita kena ubah. Jangan paksa orang ikut pandangan kita. Sidik Hasan Khan pernah sebut kan, dia kata kadang-kadang dalam bab khilaf ni, kita gaduh dengan orang lebih daripada kita gaduh dengan ahli maksiat. Zaman dia kata, orang angkat tak angkat dalam solat. Kan takbiratul ihram angkat. Bila nak rukuk kan, jumhur angkat kan, majoriti angkat. Hanafi tak angkat. Kalau Hanafi tengok ada orang kampung Hanafi angkat, dia akan kecam lebih teruk daripada dia kecam kaki zina. So jangan. Ini talbisu iblis. Siapa nak kata bidah? Bidah lah. Dan satu benda, bila kata bidah, tak semestinya yang buat amalan yang dianggap bidah oleh saya neraka. Janganlah terasa lebih-lebih. Kita nampak orang apa ni, buat benda tak elok, buat benda haram, kita pun tegur. Orang minum arak, pakcik, haram minum arak ni. Boleh pakcik kata, oh, ingat aku ahli neraka lah. Tak lah pakcik, mungkinlah ahli syurga, tapi arak ni haram lah. Habis tu hang ahli syurga lah ni. Tak lah juga, saya banyak lah juga dosa, tapi benda yang pakcik buat ni haram. So tolong fokus, benda haram dengan pakcik beza. Pakcik buat benda haram, tapi banyak lagi benda baik yang pakcik buat yang mungkin akan menyelamatkan pakcik. Tapi yang tu haram. Tugas saya tegur yang tu. Pakcik nampak saya buat benda tak elok, pakcik tegur saya. Dan saya tak boleh kata, habis tu pakcik ahli syurga lah. Tak boleh juga. Kerana hukum amal dengan hukum orang beza. Baik. So kesimpulannya, khilaf dalam hukum bid'ah berlaku sejak zaman silam. Justru tidak wajar untuk mana-mana badan agama melarang atau menghukum sesat bagi pihak yang menghukum suatu perkara sebagai bid'ah jika memang ada ulama' silam yang menghukum bid'ah bagi amalan tersebut. Menghukum bid'ah, amalan tidak semestinya menghukum pelakunya sebagai ahli neraka. Baik. Faktor penyebaran amalan bukan sunnah dalam masyarakat Melayu. Pertama, berpegang dengan hadis yang terlalu daif. Ar-Ramli mengatakan, "Lam yasih fi syahri Rajab salatun makhsusah takhtassu bihi wal ahadithul marwiyah fi fadli salatir raghaib fi awwal jumu'atin min syahri Rajab kadhibun batil wa hadhihi salah bid'ah inda jumhuril ulama." So ini di antara benda yang menyebabkan berlakunya penyebaran amalan bukan sunnah, amalan bid'ah dalam masyarakat, berpegang dengan hadis yang terlalu daif. Sebab tu Ar-Ramli mengatakan, bukan bapak saya lah. Saya kata ini menukil daripada bapak sendiri. Tak, bukan ayah saya yang tulis ni. Ar-Ramli, ulama mazhab Syafi'i. Dia kata, tidak ada hadis yang sahih dalam kelebihan, tidak ada salat khusus yang sahih untuk bulan Rejab, tak ada. Hadis-hadis yang diriwayatkan yang bercerita tentang kelebihan salat raga'ib pada Jumaat pertama dalam bulan Rejab, semuanya adalah dusta dan batil. Dan salat ini bid'ah di sisi majoriti ulama. Imam Nawawi pun sebut bid'ah. Majoriti sebut bid'ah. Cuma Ibn Salah kata tak bid'ah. Tapi pendapat Ibn Salah tidak diterima. Okey. Yang kedua, berpada dengan dalil umum untuk beramal dengan ibadat berbentuk khusus. Dalam nota saya itu ada perkataan yang tertinggal. Dalil saya tak letak umum. Muka surat 14 yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan tu. Ha? Bukan dalam tajuk di bawah, dalam misi. Ha? Saya yang tulis kata kerja tu. Jadi saya tahu lebih. Ada perkataan yang tertinggal. Jadi minta tambah. Berpada dengan dalil saya kan? Berpada dengan dalil umum. So tambah perkataan umum. Baik. Apa maksud berpada dengan dalil umum? Orang kita kadang-kadang dia hanya berpada dengan dalil umum untuk mengkhususkan amalan yang berbentuk khusus dan berterusan. Yang ni problem. Saya bagi contoh. Allah Subhanahu wa Taala menyuruh kita salat. Tapi boleh tak kita salat berapa rakaat pun yang kita suka? Tak boleh. Kita mesti ikut disiplin dia. Jadi dalil umum tak boleh kata, ah saya tak apa, saya buat solat Rabu. Apa masalah? Ha? Solat Rabu saya buat macam solat Jumaat. 4 kali khutbah, power lagi. Sebab saya tengok solat Jumaat pun ramai yang tidur ni. Contoh. Betul orang kata, ini Nabi tak buat. Memang Nabi tak buat, tapi Nabi ada larang tak? Nabi larang tak? Nabi ada larang tak? Bila pula Nabi tak larang? Kan Nabi larang bid'ah. Hei, 10 minit. Ni lupa diri ni, lupa diri. Okey, sebab tu kita kena tahu. Syatibi mengatakan, asalnya apabila sesuatu amalan pada keseluruhannya disyariatkan, tidak semestinya ia disyariatkan secara detail. Berdiri itu dituntut dalam solat. Tetapi orang yang berdiri dengan niat ibadat di tengah-tengah panah kerana nazar, berdiri tengah-tengah panah tu tak disuruh oleh syarak. Walaupun berdiri dalam solat, dituntut bagi orang sihat. Kan kita solat kan kena berdiri? Siapa yang mampu berdiri tak berdiri waktu solat fardu, tak sah solat. Tapi dia kata, saya ni oleh kerana solat, berdiri dalam solat dituntut, saya nazar lah, berdiri tengah-tengah panah. Berdiri tengah panah tak ada dalil yang kata ibadat. Okey, baik. Semangat ingin ibadat, semangat terlebih. Ha? Ini yang disebut oleh Ibn Mas'ud, kam min muridil khair la yusibah. Berapa ramai orang nak kebaikan tapi tak dapat kerana terlalu semangat tapi jahil. Melampau dalam menggunakan akal. Kadang-kadang kita melampau dalam guna akal. Dalam Islam ni ada bab yang dipanggil sebagai bab ibadat mahdhah, ibadat semata-mata ibadat, tak difahami kenapa. Kenapa solat zuhur 2 dan 4? Kenapa solat subuh 2? Kenapa solat isyak 4? Kenapa solat maghrib 3? Kenapa bila ambil wuduk 2 kali kentut sekali batal semua sekali? Patutnya ambil wuduk 2 kali kentut sekali, ada lagi satulah. Ini bukan main PlayStation. Bila mati satu tinggal satu nyawa. No. Kentut sekali, berapa kali ambil wuduk pun batal semua. Dan kenapa bila kentut batal wuduk yang dibasuh muka sedangkan yang kentut itu anggota yang lain? Kan yang kentut tu anggota lain. Jadi muka tak puas hati. Pasal aku yang kena, bukan aku yang buat onar ni. So, ini semua melangkaui batasan pemikiran akal manusia yang waras. Okey. Contoh bid'ah yang dianggap sunnah dalam masyarakat Melayu. Contoh saya sebut ada beberapa contoh. Yang pertama, kenduri arwah. Benda ni memang memang kita, ilmuan kita duk bincang lah. Ada yang buat 3 hari, ada yang buat apa? 7 hari. Hari ke-40, hari ke-100. Dan dianggap benda ni sebagai satu tuntutan. Seolah-olah macam ada dalil khusus yang suruh buat 3 hari berturut, 7 hari, hari ke-40, hari ke-100. Sebenarnya tidak ada. Kerana yang sunnah dalam masalah ni, jiran yang bagi makan kepada keluarga si mati. Sebab itu golongan salah kata, ma ahdatha qawmun atau ma btada'a qawmun bid'atan fayara'a bid'atan illa adha'u mithlaha minas sunnah. Tidak ada satu kaum yang mencipta satu bid'ah dan mengamalkannya melainkan mereka akan tinggal amalan yang seumpamanya daripada sunnah. Kita duk buat benda ni dan kita duk ingat macam benda ni dituntut dalam agama dengan bentuk yang khusus sebegini. Sedangkan kita lupa sunnah yang Nabi suruh, isna'u li ali Ja'far ta'ama. Buat makan kepada keluarga Ja'far. Ja'far meninggal dunia, buat makan pada dia orang Madinah. Jadi hari ni kita tak buat benda ni kerana kita duk buat yang sebaliknya. ahli keluarga si mati pula bagi buat makan. Terbalik. Sunnah itu terbalik. Maka sebab itu ulama' tidak membenarkan perhimpunan di rumah si mati semata-mata kerana kematian dan buat makan. Bahkan mazhab Hanafi clear menyebut, dia kata kenduri ini waktu suka, bukan waktu duka. Okay.